sebutannya raud, yang artinya taman. Berarti riyad, taman-taman as-salihin, orang-orang soleh. Min kalam, dari ucapan sayyidil mursalin, pemimpinnya para rasul, yaitu Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Ini tema dari judul kita. Taman-taman orang-orang soleh dari ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti keinginan penulis supaya pembaca menjadi orang yang baik, menjadi orang soleh. Kenapa? Karena mengikuti ucapan, perbuatan, hadis-hadis dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di dalam kitab ini memang dikumpulkan sekian banyak hadis di dalam bab-bab yang sesuai dengan temanya. Contoh seperti tema mengenai akhlak, di sana ada bab ikhlas, di sana ada bab sabar, di sana ada bab takwa, di sana ada bab tawakal. Ini tema apa? Akhlak. Nah, kemudian di sana ada tema mengenai adab dan sopan santun. Nah, maka terbagi menjadi beberapa bab. Ada bab rasa malu, ada bab menghormati tamu, ada bab menjaga rahasia, ada bab adab berpakaian, adab makan. Nah, kemudian adab ketika makan. Nah, begitu juga nanti pembahasan mengenai Al-Quran, keutamaan Al-Quran, kemudian jihad, zikir, sholat, dan lain-lain. Jadi masing-masing terdapat bab sesuai dengan temanya. Penulis kitab ini dikenal dengan nama daerah tempat lahir beliau, yaitu Al-Imam apa? An-Nawawi. Nama aslinya beliau adalah Muhyiddin Yahya ibn Syaraf ibn Murri An-Nawawi Asy-Syafi'i Abu Zakaria. Jadi nama penulis kitab ini Muhyiddin Yahya ibn Syaraf ibn Murri. An-Nawawi Asy-Syafi'i Abu Zakaria. Disebutkan Asy-Syafi'i karena beliau mengikuti mazhabnya Imam Asy-Syafi'i, bahkan beliau Syekhus Syafi'iyah. Rujukannya orang-orang yang cenderung kepada mazhabnya Imam Syafi'i, beliau Syekh Syafi'i Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Beliau lahir pada bulan Muharram di tahun 631 Dinawa. Beliau lahir pada bulan Muharram tahun 631, berarti beliau hidup di abad ke-7 Hijri. 631. di satu mantiqah, satu desa yang dikenal dengan sebutan Nawa. Karena itulah beliau dinisbatkan kepada desa ini. An-Nawawi, dari desa Qaryah Nawa. Dan desa ini min Qura Hauran, dari beberapa tempat di kota Hauran atau di wilayah Hauran. Hauran ini di negeri apa? Syria. Suria. Hauran ini di negeri Syria. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, ketika sampai di umur 10 tahun, bada'a fi hifdzil Qur'an, beliau memulai untuk menghafal Al-Qur'an dan senantiasa membaca kitab fikih. Di umur berapa? 10 tahun. Amat sangat senja. Amat sangat kecil. Sudah hidup dengan nuansa ilmu. Bi ahlil ilmi huna. Beliau mengambil ilmu kepada para masyayikh yang ada di daerahnya. Di desa Nawa dan di sekitar wilayah Hauran di Syria. Kemudian pada tahun 649, berarti umurnya berapa? 18 tahun. Ketika sampai di tahun 649, umur beliau 18 tahun, qadima ma'a abihi ila Dimasyq. Beliau bersama ayahnya berpindah dari apa? Nawa Hauran menuju ke Dimasyq. Mungkin kalau bahasa kita Damaskus, ibu kotanya Syria. Oleh sebab itu, di antara tambahan nisbah Imam Nawawi di dalam tulisan sejarah beliau, disebutkan Al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i Ad-Dimasyqi. Karena beliau berpindah ke Damaskus, sehingga juga dinisbatkan kepada kota itu. Dan pada zaman tersebut, ikhwani afidhakumullah, ibu kota Syria, tempatnya para ulama, tempatnya para masyayikh. Enggak seperti zaman sekarang. Lumbungnya apa? Syiah, Rafidhah, An-Nusairiyah, Al-Batiniyah. Kalau zaman-zaman dahulu, tempatnya para masyayikh, tempatnya para ulama. Sehingga Imam An-Nawawi berpindah ke Damaskus. Wa istakmala tahsil al-ilmi, beliau melanjutkan akademik di dalam menuntut ilmu dan masuk ke madrasah daril hadis. Beliau masuk madrasah darul hadis. Yang dikenal dengan sebutan Al-Madrasah Ar-Rawahiyah. Al-Madrasah Ar-Rawahiyah. Dan ini berdempetan langsung dengan Masjid Jami' Al-Umawi, masjid terbesar di kota tersebut. Masjid Jami' Al-Umawi. Kemudian ikhwani afidhakumullah, setelah Imam Nawawi berpindah ke kota ini, tamayyaza hayatuhu bithalathati umur. Beliau mendapatkan tiga keistimewaan, tiga keutamaan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada beliau setelah tinggal di Dimasyik. Al-amru al-awwal, perkara yang pertama, al-jadd fi talabil ilmi wa tahsil. Beliau bertambah semangat di dalam mencari ilmu, mendapatkannya. Semangat tersebut bertambah. Dan beliau masih awwalu syababihi, di awal masa mudanya. Umur berapa tadi? 18 tahun. Sejak umur 18 tahun. Bahkan disebutkan, ikhwani afidhakumullah, hafidhat tanbih fi arba'ati asyur wa nus. Imam Nawawi, saking semangatnya beliau mampu untuk menghafal kitab At-Tanbih. Nah, kitab At-Tanbih ini rujukannya mazhab Syafi'i, yang dikarang oleh Abu Ishaq As-Sirazi. Abu Ishaq As-Sirazi, At-Tanbih, mazhab Syafi'i. Nah, isi bukunya ini lebih dari 200 halaman. Itu dihafal oleh Imam Nawawi dalam kurun waktu 4.5 bulan. Allahu Akbar. Nah, coba kita bayangkan, 4.5 bulan mampu untuk menghafal lebih dari 200 halaman kitab At-Tanbih. Nah, li Abi Ishaq As-Sirazi rahimahullah. Naam, hatta yanal i'jab hub ustadihi, saking semangatnya sampai mendapatkan perhatian khusus oleh gurunya di madrasah ini. Madrasah apa tadi? Ar-Rawah Ar-Rawahiyah, Dar Bidar Hadith, Dar Hadith. Sampai mendapatkan perhatian khusus, tahu ustadznya, ini anak Allah subhanahu wa ta'ala berikan kelebihan, semangat, rajin. Nah, tak kenal sifat pemalas. Nah, mampu menghafal kitab Tanbih 4.5 bulan. Sampai mendapatkan perhatian khusus dari ustadznya Abu Ibrahim Ishaq ibn Ahmad al-Maghribi. Abu Ibrahim Ishaq al-Maghribi, ini salah satu di antara guru beliau di madrasah tersebut. Nah, sampai kemudian Imam Nawawi mengajar di madrasah ini. Sampai kemudian beliau mengajar di madrasah ini. Ini yang pertama. Al-amru tsani, keistimewaan yang kedua atau keutamaan yang kedua setelah beliau berpindah ke Damaskus, Syria. Sa'atu si'atu ilmihi wa thaqafatih. Bertambah luas ilmu dan pengetahuannya. Yang pertama tadi jad, semangat. Kemudian yang kedua bertambah, ini hasil yang beliau dapat, bertambah luas ilmu dan pengetahuannya. Bagaimana tidak, ikhwani afidhakumullah, disebutkan bahwasannya al-imam an-nawawi nam qara'a fi yawmin wahid, beliau hadir membaca pada satu hari 12 darsan, 12 kajian. 12 apa? Kajian. Kita di pondok ini berapa kajian sehari? Hah. Mau jadi Imam Nawawi apa enggak? Ya. Ini perbedaan kita dengan para salafun salih. Sehari 12 apa? Kajian. Nah, kita kadang-kadang setiap hari satu kajian. Banyak yang bolos, banyak yang alpa, banyak yang enggak hadir. Nah, apalagi tambah pilih-pilih ustaz, pilih-pilih pengajar. Al-Imam Nawawi rahimahullah fil yawm wahid 12 darsan. Beliau menghadiri 12 kajian. Nah, darsun fil fiqh, darsun fil usul, darsun fil lugha, darsun fis sarf, darsun fi an-nahw, darsun fi al-Bukhari, wa darsun fi Muslim, wa darsun fi al-hadith wa asma' ar-rijal. Ini beliau hadiri. Nah, fikih, sorof, nahu, bahasa Arab. Nah, kemudian nama-nama rawi. Mempelajari Sahih Bukhari. Beliau kaji. Mempelajari Sahih Muslim. Beliau telaah. Kemudian mempelajari usul fikih. Kemudian usuluddin, aqidah. Nah, sehari berapa tadi? 12 kajian, 12 kali. Nah, sehingga semakin bertambah pengetahuan dan ilmu yang beliau miliki. Kemudian al-amru tsalits, perkara yang ketiga, ghazaratu intajihi. Ghazaratu intajihi, terkumpulnya hasil karya beliau sejak pindah ke Damaskus. Berarti Imam Nawawi rahimahullah mulai menulis di mana? Di kota ini. Ini keistimewaan yang ketiga. I'tana bit-ta'lif wa bada'a 'am 660 lil hijrah. Beliau mulai menggoreskan pena dalam karya-karya ilmiah di tahun 660 Hijrah. Berarti berapa umurnya? 29. Luar biasa. Sejak umur 29 kurang lebih 30 tahun, masih sangat muda sekali, beliau sudah mengeluarkan beberapa tulisan karya yang dijadikan rujukan oleh kaum muslimin, enggak tanggung-tanggung, bahkan dijadikan rujukan oleh para masyayikh dan ulama. Mulainya di umur segitu beliau. Umur 29. Nah, sekitar 30 tahun, dan sampai detik ini karya-karya tulis Al-Imam An-Nawawi bermanfaat dan menjadi pembendaharaan Islam. Ketika disebutkan nama beliau mendapatkan doa rahimahullah berkat karya-karya dan pengorbanan beliau di dalam menyebarkan ilmu. Di antara karya Imam An-Nawawi yang paling masyhur adalah apa? Syarah apa? Sahih? Sahih Muslim. Jadikan rujukan. Syarah Sahih Muslim. Berapa jilid? 18. Kalau ada yang lebih mungkin sama apa? Daftar. Apa itu? Daftar isi. Daftar isi biasanya satu jilid sendiri. 18. Nah, cetakan Mesir, cetakan Beirut itu 18 jilid. Itu syarah apa Sahih? Sahih Muslim. Kemudian kitab yang lain apa? 6. Seperti Sahih Muslim, bahkan lebih besar. Seperti syarah Sahih Muslim, bahkan lebih besar. Di dalam kitab fikih. Mazhabnya apa? Asy-Syafi'i. Kitab apa? Al-Majmu'. Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Berapa jilid? 23 jilid. Dan kita akan mengetahui sebentar lagi umur beliau Allah subhanahu wa ta'ala berikan barokah. Dengan umur yang segitu telah meninggalkan karya-karya tulis pilihan Al-Majmu' Syarah Muhadzab 23 jilid. Kemudian apa? Kitab yang kita baca Riyadhus Shalihin. Beliau berusaha untuk meringankan bagi kaum muslimin dengan beliau ambil yang beliau anggap hadis-hadis tersebut sahih dari Bukhari, Muslim, begitu juga riwayat-riwayat yang lain. Nah, agar kaum muslimin mendapatkan manfaat dari sisi akhlak, zuhud, kehidupan sosial, bagaimana mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya mudah bagi mereka, ringan ringkas. Kita beri atusan. Begitu juga apa? Hadis lebih ringkas lagi. Apa? Al-Arba'in An-Nawawi. Al-Arba'in Naam An-Nawawi. Begitu juga kitab yang lain, Tahdzib Al-Asma' Wal-Lughat. Ini 4 jilid. Tahdzib Al-Asma' Wal-Lughat. Kemudian kitab Naam Al-Minhaj. Kemudian kitab Ar-Rawdah. Kemudian kitab At-Tibyan Fi Adab. Naam Hamalatil Quran. Begitu juga kitab Al-Adhkar. Kemudian kitab Al-Idhah Fil Manasik. Dan kitab-kitab lainnya. Ini beberapa karya tulis Al-Imam An-Nawawi Rahimahullah. Beliau pindah atau balik ke desanya An-Nawa. Kemudian beliau sakit dan wafat di tanggal 24 Rajab di tahun 676. Beliau wafat setelah beliau balik ke tempat kelahirannya dan sakit di sana. Kemudian di bulan Rajab tanggal 24 beliau wafat di tahun 676. Berarti berapa umurnya ya ikhwah? 45 tahun. Nah, termasuk ulama, termasuk masyayikh yang beliau wafat di umur yang masih muda. 45 tahun masih muda. Berarti Allah subhanahu wa ta'ala berikan barokah di waktunya. Dengan umur segitu meninggalkan pembendaharaan yang besar bagi kaum muslimin dan bermanfaat bagi mereka. Nah, ini Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Beliau memulai kitabnya dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim dan lafaz basmalah, mengikuti Al-Quran, karena di dalam Al-Quran setiap suratnya dimulai dengan bacaan apa? Basmalah, kecuali apa? Al-Anfal. Kecuali Al-Anfal. Begitu juga mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Afwan, kecuali apa? At-Taubah, bukan Al-Anfal, At-Taubah. At-Taubah atau Al-Bara'ah. At-Taubah atau Al-Bara'ah. Karena sebagian ulama menganggap itu bagian daripada surat Al-Anfal, sehingga enggak perlu dibaca basmalah. Nah. Kemudian juga mengikuti petunjuk Nabi alaihi salatu wasalam di dalam risalah beliau, tulisan-tulisan yang dikirim untuk mengajak masuk ke dalam agama Islam para raja. Begitu juga di perjanjian-perjanjian yang ada. Dan begitu juga ini merupakan sunnahnya para anbiya terdahulu. Mereka ketika menulis surat dengan bacaan basmalah. Dan ini juga merupakan jalannya para ulama. Dan Imam Nawawi enggak akan menyelisih, enggak mau menyelisih. Sehingga kitab ini pun juga beliau mulai dengan bacaan basmalah. Kemudian beliau menyebutkan di mukaddimah kitab tujuan dikumpulkannya hadis-hadis ini. Nah, agar beliau memberikan kemudahan kepada kaum muslimin dan mendapatkan petunjuk. Man dalla ala khair falahu mithlu ajri fa'idihi, yang mengajak kepada kebaikan maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang mengamalkannya. Nah, sehingga beliau menginginkan dari kitab yang beliau tulis hidayah bagi umat manusia untuk mengikuti ajaran Nabi alaihi salatu wasalam dalam petunjuk dan hadis-hadisnya. Naam. Kemudian ikhwani afidhakumullah, beliau mulai dari bab yang pertama. Naam, insyaallah kita akan baca judul bab. Naam, kemudian ayat-ayat, kemudian hadis insyaallah di hari esok. Kita pengen salah satu santri nanti membaca, mungkin akhuna Musyrif, akhuna Aryan. Nah, membaca seperti daras apa Bulughul Maram dibaca, kemudian kita syarah. Nah, secara ringkas durasi kajian kita ya kurang lebih antara 25 menit sampai setengah jam. Naam, wallahu taala alam. Nah, dan mudah-mudahan sudah tersedia di Maksof sehingga bisa dibeli. Kita fotokopi pada setiap bab. Kita fotokopi pada setiap bab mungkin sekitar 6 halaman, 7 halaman. Nah, sampai selesai satu bab, kita buat fotokopi berikutnya untuk memudahkan bagi ikhwan. Kemudian ikhwan yang afidhakumullah, di sini mungkin ada beberapa tanbih. Nah, yang pertama, santri sahur jam berapa? Bangun jam berapa? Normal. Jam 3. Serentak jam 3 bangun. Nah, perkiraan jam berapa seluruh santri bangun? Setengah 4. Jam 4 kurang seperempat. Semua santri bangun. Berarti sahur jam berapa? 4 kurang seperempat. Hah? Mam. 4 kurang seperempat. Nah. Sahur kira-kira berapa menit? Sampai setengah jam? Hah? 10 menit? Sahurnya antum apa? Nasi kebuli. Apa sahurnya? Hah? Kurma. Artinya butuh waktu 5 sampai 10 menit antum sahur. Di sana masih banyak waktu untuk antum ngambil air wudu, berbondong-bondong datang ke masjid, penuhi saf terdepan. Nah, amat sangat disesalkan ikhwani afidhakumullah, santri ma'at ahli sunnati wal jama'ah adzan subuh sudah dikumandangkan, mereka ada yang di kamar mandi, mereka masih ada di kamar. Ini berlaku bagi seluruhnya. Yang ada di ma'had ini, yang tinggal di sakan, seluruhnya. Antum punya banyak waktu tanpa banyak tanggung jawab. Ini kesempatan. Kalau di sini antum sudah malas, nanti bagaimana ketika pulang ke rumah? Di rumah enggak terikat dengan aturan. Antum di sini terikat dengan aturan. Kalau di sini sudah punya sifat malas, bagaimana di luar rumah? Bisakah memberikan hudwah bagi yang lain? Adik-adiknya, keluarganya, abahnya, uminya. Walhamdulillah antum belum punya istri, belum punya keluarga, belum punya tanggung jawab anak-anak, belum punya tanggung jawab rumah tangga, belum punya tanggung jawab pendidikan. Gak dituntut antum untuk cari nafkah. Maka ini kesempatan. Di pondok ini kesempatan. Apalagi kita di bulan apa? Di bulan Ramadan. Maka bagi para santri, hafizakumullah, setelah selesai sahur, ambil wudu. Datang ke masjid. Salat tahiyatul masjid. Berdoa waktu mustajab. Penuhi saf-saf terdepan. Keliru kalau antum sholat di belakang kemudian menunggu sampai datangnya iqamah. Kita terkadang ingin sekali kalau bisa setiap waktu di saf pertama, karena terkadang ada halangan, ada kendala, kadang mungkin gak terdengar azan dan iqamah di rumah. Maka antum yang ada di samping masjid merupakan fursah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Lau ya'lamu ma fi shaffil awwal, kalau seandainya mereka tahu apa keuntungan yang terdapat di shaf pertama, kemudian mereka tidak bisa mendatanginya kecuali dengan harus mengundi, mereka akan mengundinya. Khairu shufufi rijali madha? Awwaluha. Antum rijal atau bukan rijal? Antum rijal. Sebaik-baiknya saf bagi kaum laki di depan. Yang paling buruk di belakang. Maka fadilah bagi antum yang Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan ini dipergunakan. Daripada antum salat di belakang, mending salat di depan. Dapat saf yang paling dekat dengan imam. Dan jauhi sifat apa? Sifat malas. Mumpung kita masih di ma'had, tidak banyak tanggung jawab, tidak banyak tuntutan, dan masih terikat dengan aturan. Dan begitu pula sholat-sholat yang lain, duhur, asar, maghrib, isya, sesegera mungkin datang. Masuk ke masjid dipenuhi. Kalau bisa jangan kasih kesempatan buat para aba. Buat para aba mutazawijin yang ada di kaplingan, jangan dikasih kesempatan, biar mereka sholat di belakang. Kita pengen antum paling tidak 1/10 Imam Nawawi. Saya tidak mengatakan seperti Imam Nawawi, 1/10 Imam Nawawi. Itu sudah bagus. Semangat. Rajin. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, alhamdulillah kita mampu untuk menegakkan sunnah pada sholat subuh di hari Jumat dengan imam membaca as-sajdah, kemudian al-insan. Dan ini jarang sekali, ikhwan fillah, kita dapatkan mungkin di masjid-masjid yang lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap subuh di hari Jumat beliau membaca dua surat ini, as-sajdah wal insan. Tapi perlu diperhatikan bahwasanya sujud apa? Tilawah ini merupakan perkara sunnah. Ada di sekian titik di dalam Al-Quran, 15 tempat di dalam Al-Quran. Dan diantaranya di surat apa? Sajadah. Akan tetapi ikhwani afidhakumullah, yang sampai kepada kita dengan derajat yang sahih di berapa tempat saja? Di 4 tempat. Surat apa saja? Berman? Arman? Yang lain? Sudah sempat kita sebutkan ini kalau tidak salah faedah itu. Salah satunya Al-Insyiqaq, kemudian An-Najm Ahsan, kemudian sisa 2. Al-Alaq Ahsan, sisa 1. Apa? Qaf. Sad. Sajadah. Qaf atau sad? Setelah mana qaf? Wallahu a'lam. Hah? Sad. Nah, خلاص berarti insyaallah empat itu. Nah, sad, al-alaq atau an-najm, al-alaq dan al-insyikh. Nah, wa khairul hadi hadiyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuk Nabi alaihi salatu wasallam. Artinya di empat surat ini kita melakukan apa? Sujud tilawah. Bahkan al-Imam Al-Qarafi rahimahullah beliau menyebutkan di Mesir. Nah, di Mesir mereka jadikan sebagai kebiasaan. Setiap sholat subuh di hari Jumat selalu sujud tilawah. Sehingga sebagian masyarakat menyangka bahwasanya sholat subuh itu ada 3 rakaat. Yang disebutkan oleh Imam Al-Qarafi. Menjadi kebiasaan yang apa? Dihukumi kurang layak. Sehingga mereka sampai menganggap bahwasanya apa? Sholat subuh ini 3 rakaat. Maka kita baca As-Sajdah dan Al-Insan, sujud tilawah di 4 surat tersebut. Nah, kemudian tanbih yang berikutnya, yang ketiga, sebagaimana yang sudah kita bicarakan dengan mudir ma'had Ustaz Abu Hisham hafizahullah, tentang sholat tarawih bagi para imam, baik itu ikhwah maupun para santri, sholat isya dimulai 20 menit setelah azan. Jadi azan isya terlebih dahulu, kemudian 20 menit berikutnya kita menjalankan sholat isya. Artinya kurang lebih sekitar jam 7. Waktu sudah sampai di pukul 7 malam, maka imam maju mulai sholat isya. Kenapa? Karena kita ingin memberikan waktu kepada para aba. Mungkin ada yang mengantarkan keluarganya setelah iftar jama'i di sini. Mungkin di antara mereka ada yang mandi terlebih dahulu, bersuci. Mungkin juga dari luar kota atau dari Pasuruan kota yang pengen datang ke tempat ini, butuh waktu. Sehingga kita kasih jarak 20 menit. Nah, begitu juga yang dari Bangil, memudahkan bagi mereka. Sehingga mulai sholat isya jam 7. Nah, kemudian setelah sholat isya, kasih waktu sejenak menjalankan sholat sunnah 2 rakaat. Setelah itu melaksanakan sholat tarawih. Melaksanakan sholat tarawih. Nah, setiap selesai 2 rakaat, kasih waktu jeda. Karena yang sholat di tempat kita ini umurnya apa? Berbeda-beda. Nah, mulai yang muda, pertengahan, dan di atasnya. Jadi kasih waktu mereka paling tidak 1 menit, 2 menit, 3 menit untuk istirahat. Di sela-sela itu membaca Al-Quran, berzikir. Nah, maka ini perlu diperhatikan bagi para a'immah. Ketika selesai tarawih, ya langsung dikerjakan witir. Para santri bertanya, bagaimana kita membaca kunut? Labas membaca kunut, tapi ini kita akan berikan kepada para ikhwah. Para santri masih dalam taraf apa? Belajar. Santri masih dalam taraf apa? Belajar. Antum marhalat tahfidz. Yang mau kunut, bagi para ikhwah. Nah, bagi para musyrifin, tafadhol. Nah, dalam beberapa kali dilakukan, ditinggal, dilakukan, ditinggal. Nah, bagi yang ingin melaksanakan kunut, dan cukup dengan doa kunut yang terdapat dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Wallahu ta'ala alam. Ila huna walhamdulillah.